ada Ramayana, juga ada Max Tong Soting, ada Kocer Community, Anissa Rahma, Ju Palapa. Terima kasih. Cewek-ceweknya Mbak, ini sebentar ya. Kayak